Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Saya ngaji banyak. Nabi Isa itu kalau orangnya ceria, ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan, ka'annaka amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aroka abisan, ka'annaka ayista min rahmatillah. Kamu kok merengut terus, koyok ning dunya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit, itu ketakutan itu bahaya. Karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian, imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu, semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Pak Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya, kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat, Pak Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita ya, mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak Dedovar, zaman Pak Dedovar ikut ngundang ke sini, bapak saya. Itu saya menangi, beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar, Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriatnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Kiai Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang. Saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayghlibun fi bit'i sinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab Samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab Samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah. Karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab Samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lo balamu, jute duwe kitab, jarene dihubungan mbek langit, nyatane perang keok, paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam, sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fidit isinin, ya kira-kira tiga. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan tiga itu ya tiga betul. Sehingga beliau masyhur itu, coro Jawa totoan, totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, lunda. Bid'u itu mabena salas ilatis itu 3-9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasahwah mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar enggak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani. Karena ini ahli kitab. Kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasad. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu enggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu enggak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang ngalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa ngalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq, karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim, gagah-gagah nanti celuk Gus. Celuk Gus itu repot. Nak orang alim rapantes, nak beling rapantes. Salam template satu sewu jaluk suargo. Aduh. Tuhan. Kok mentalan yang satu sewa jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga itu enggak sopan sekali. 1 juta ya enggak bisa itu. 100 juta juga enggak jelas juga. Terus sampean bilang mendingan enggak usah salam tembles. Malah enggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah dikuburan, itu gus-gus itu tidak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman. Pokoknya nanti, karena kalau nanti ditanya malaikat, bapak kamu siapa? Jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Saman ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul jannah la ilaha illallah, lung kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, gak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suruh neraka rano kuncinya. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu, orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya. Ya enggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang enggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga dan itu bisa lama itu. Nah, tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya enggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi loh betul ini, tak ada hujan. Jadi kena konstitusi apa? Fekih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling, beling itu fasik. Itu dia apal surat Tabarok. Apal betul. Tabarok alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disk-nya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu mungkar nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama mungkar nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu enggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamuah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamuah? Wah, ya enggak berani jarum karena gerut. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh, debat. Enggak ada lajnahnya ini enggak ikut. Kalau Gusir John ikut jadi lajnah. Kalau jadi lasnya pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya mungkar nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang suan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa mungkar nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh gak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk ini. Nodok Quran itu harus dikasih tahu fikihnya mungkar nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah kula Gusti, mungkar nakir enggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Syed Muhammad ngendikan pertanyaan mungkar nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka? Kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka? Jadi repot kan. Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marob buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar umul barohin, kamu tanya marob buka. Masyur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya mungkar nakir marob buka sama Nabi buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu bedai itu gak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu ono sungkane. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahsan. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nangkir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Wah, anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dereseke ora kok pertanyaane tok, nek kon santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti mung karena kerja. Malu gak kira-kira? Mesti plengakan iki kon santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nuridzolam. Sama lihat di kitab Nuridzolam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya andaikan orang biasa mungkin ya agak-agak hasud, tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkel sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena ke? Penasaran. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta ya Allah, saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajar dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Lo betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnatan. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firsan saja yang nafsirkan ghabtah itu kan. Oh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikane itu la hasada illa fisnatan. Ulama yang ganti itu namanya ghabtah. Wong Nabi sendiri nyebut hasad loh, kamu tafsiri ghabtah. Ya hasad ya. Hasad. Udah enggak usah ditakwil-takwil, pokoknya gitu. Kalau sama enggak percaya enggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama enggak percaya kemungkinannya dua. Satu enggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyukallida aliman akhir. Kita enggak ada perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasut. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mukarnakir datang dengan perangnya yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Wah Mukarnakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi. Saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya mukar keritanya itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fisama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja, jamnya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa. Kalau gak populer nanti dicatut, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya gak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad? Iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh. Repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya mengkar nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diadalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nangkir itu gak selalu berpenampilan sangat seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin gak takut Mungkar Nangkir, jadi wali dulu. Karena sarannya tadi, hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyro fil hayati dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah. Enggak ada am kecuali ditakhsis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis. Meskipun dalam muhawara muhadasa biasa. Misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu. Mas nangkepin apa-apa aku lapor aku. Gak apa-apa mas. Mesti aku seneng sama lapor. Iku di aku ben wayo. Wah langsung. Dari apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang. Pengen kuiku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab. Wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe. Terus melebu-lebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti gak dialami para ambiya, para aw. Iya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya penemu beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika. Kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk apa mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan. Karena enggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat apa aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada apa? Agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu enggak ada, langit enggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan. Meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di walabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah faham. Sebetulnya saya kamu katakan misalnya wah itu faham liberal ini sebenarnya saya tidak terseksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca, ya saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu harus sama orang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatu Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang gak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit. Tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes. Enggak Nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu. Kalau nanti cucunya itu jadi Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu senang, mbah senang putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes, Bu. Ya, yang jadi wali kok cucunya. Loh, betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu, memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hewannya masih, karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih itu, ya. Tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu lego. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal min zuriyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki baru kae dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dungane Nabi Ibrahim nggih tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini. Aku Mbah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok yo naik kelas sedikit. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya ada punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya enggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang enggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi enggak minta ijazah, minta foto. Aduh. Repot. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu enggak ada sanatnya. Enggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi khalnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap khol di Lasem itu rawuh dan saya derek nembah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim zalim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yawma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman. Apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al-Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena harus mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadanine. Karena misalnya kita yang biasa belajar kira asaf wa yahsibuhu. mesti diulang lagi wayah sabu, karena kiroahnya Imam Asim itu hasibayah sabu bifathisin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita-kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mocok bulan pelin. Ya tepat-tepat. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alamah. Ya tepat-tepat nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Sahifuna Liadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang gak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya gak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya itu makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel, menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok? Pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu enggak gampang itu. Ya, karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang itu. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplok tok. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar gak kena lah opo meneh. Sama-sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngarim fikih angel, tak karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burono ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, karangannya Syed Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Syed Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu saman semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma saman kan karena gak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana, korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba saman misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Lu untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Lu saya sering belajar kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraisy Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhi fi Syarhil Bukhari. Pak Quraisy Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh, itu harganya enggak kuat. Enggak kuat kadang di Indonesia enggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu geus bak ngaji ikut, kalau enggak paham dirokok nang rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya enggak boleh orang bilang, "Wah, aku goblok reso tafsir iku wong pinter." Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafa bil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Ngendari angel itu pinter. Berarti wong bodoh pintar ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka enggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Baes ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Baes nang rangno cepet mulane uga paham. Ora kok nyalano uteke sing leler tuh. Oso kan masyaallah nak udu bilatan nanti. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus. Jadi kalau enggak paham itu kadang enggak nyalano uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas ya orang mesti paham berdua. Paham. Jadi kata Syed Abdul Haddad, innama azamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita enggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, enggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini suwargo, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neroko-neroko. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dungo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir, coba sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu buletnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Oh, buletnya masyaallah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibully dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Oh, iku maliki rasa ribet." Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Thubari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, gak istri sama. Wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak. Tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu imam siapa? Sifat. Tapi alhamdulillah kitab saya tidak terbakar, aman. Saya teruskan. Jadi untuk menjaga riya, dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya tidak pernah jadi subjek, pelaku utama. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakum mutabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat ya. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu enggak usah mengatakan kafir dulu tolot PD-nya karena bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid, meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rambutnya Nabi. perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid dan mah panjang sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjan. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahkikul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafat hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Teman harus paham, kalau enggak paham enggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, beliau orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Enggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngedari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pintar. Berarti orang enggak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah enggak boleh. Kif, kamu enggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafaati dulu. Enggak, saya takut nyari sampean enggak bisa kembali. Saya enggak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk masuk. Boleh sampean kuaduan. Aduan balik raroh dhewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidan kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya enggak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa? Pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang enggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah, ini enggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan, Ramadan aja. Coba mau ke ATM enggak punya uang, mau antri di bank enggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itku rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, enggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andikan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, suara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bihuri udhrin syar'in. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udhur syar'in. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah sekarang makan hukumnya jais. Harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilah. Kalau gitu minum dulu. Biar iftornya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Yeah. Ini sudah menyiapkan khilahnya. Itu ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah. ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu enggak boleh. Loh kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu enggak tahu caranya. Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum ya. Itu yang tahu caranya, yang rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk pembunuh. Nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang, kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwari udrin sarian. Aku langsung moro jembera sowan Mbah Virjo. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau enggak jadi ya enggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah. Sudah musafir. Saya enggak tahu nanti malaikat tertarik gebuki enggak tahu. Tapi itu ada khilahnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sampean enggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal gudikan itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliatnya akan seru. Gudikan dikukur mek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan enggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu enggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya ini warasatul anbiya, enggak boleh mungkin. Kalau enggak cantik ya ya warasatul anbiya dari segi bala. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Enggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah gak urun kalau istrinya gak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai. Sangking mangkelnya Nabi Ayub, terus ngendikan la'adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin. Atau dengan 100 cambuan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Gak namanya pecut tuku konti, gak ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah enggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga enggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh, syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi, yang enggak pernah sepuh, utang saya itu haram. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas gak umur. Umur sampean menangkap itu, tua-tua ini serepet itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengane nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kobo nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah. Wah, gak mau. Gak gelem kadung ditambung kelan wa qad qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung. Wah. Gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Oh, rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Oh, gak punya selera, gak punya harga diri. Sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke rajanya, ta'rifu man, ta'rif man, manir rajul. Lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki ya kue-kue ngene iki. Tapi butuhe canem mau raja ben gak sida itu aja to. Barokah digulirkan gitu wa qad qabala rajulun. Wah enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi ini kayak perempuan. Kamu enggak punya harga diri gini. Kamu tahu manir rajul Bapak Abu. Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Orang terima diambung, macam-macam. Itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bongso ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca ya. Tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi, juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna an tahliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuuna yawadduna ghala